قال حفظه الله النقطة الرابعة حكم الاتباع والانتساب إلى السلفية وإن keempat hukum mengikuti dan intisab bahkan diri kepada salafiyah. Sampai di situ surat apa, ayat berapa dari surat apa? Ayat 15 surat Luqman. Baik. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا نافعا في كتابه الفضل إلى الموقعين عن وجود اتباع الصحابة من السلف ونذكر طرفا من الأدلة من ذلك. ابن القيم رحمه الله dalam kitab إعلام الموقعين menyebutkan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf dan menisbatkan diri kepada salaf. Dan Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullah, menyebutkan tarafan minal adillah, sebagian dari dalil-dalil tersebut. Fumin dhalika, di antara dalil-dalil itu, al-awwal qawlullah ta'ala, firman Allah ta'ala, wa in jahadaka, dan apabila keduanya jahadat bermir alif kembali ke al-walidain. Nah, kembali ke al-walidain, dua orang tua. Wa in jahadat, jika keduanya memaksamu, yaitu bapak dan ibu, kedua orang tua, ala al-tushrika bi, memaksamu di atas an-tushrika bi, menyekutukan sesuatu denganku, ma laysa laka bihi ilmun, ma laysa laka, yang kamu tidak memiliki, laysa laka, kamu tidak memiliki, ma laysa laka, apa-apa yang kamu tidak memiliki bihi ilmu, tentangnya ilmu. Nah, dipaksa untuk melakukan perbuatan syirik yang dibangun di atas kejahilan. Demikian keadaan al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Inhum illa yakhrusun, keadaan mereka demikian apa yang disebutkan dalam na'am atau apa yang tersirat dari ayat ini, ma laysa laka bihi, mereka melakukannya di atas kejahilan. Ya, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan hujjah, sultan padanya. Jika mereka melakukan kesyirikan, tidak dibangun di atas ilmu, bahkan dibangun di atas apa? Sikap fanatik terhadap peninggalan-peninggalan budaya-budaya nenek moyang itu yang mendasari mereka melakukan kesyirikan. Kalau ditanya kenapa melakukan tradisi ini, Pak? Jawabannya, orang tua saya dulu melakukan, kakek saya dulu melakukannya. Nah, ma'azallahu bihamin sultan, ini termasuk di antara yang menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, ya, kubhul syirik, keburukan syirik. Bahkan dia adalah asbahul qada'ih, perbuatan buruk yang paling buruk, tidak ada yang mengalahkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika keduanya memaksa kamu melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Nah, tidak boleh mentaati orang tua dalam melakukan amalan kesyirikan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di makhluk terhadap seorang makhluk siapa saja. Ya. Baik itu orang tua kita, bapak kita, ibu kita, bahkan ulatul umur kita, penguasa kita, pemimpin kita, na'am, guru kita, ustaz kita, masyayikh kita, dan seterusnya. Jika memerintahkan kepada sesuatu yang ma'asiyah, maka tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan. Nah, misalkan paman kita nyuruh, tolong belikan rokok. Siwang. Boleh enggak? Jawab. Rokok apa itu? Maksiat atau taat? Antum. Taat. Merokok waktu merokok sesuatu manusia dan tidak nanya sama berapa? Tidak terbiru. Maksiat. Maksiat. Berarti tidak boleh. Maaf om, saya tidak bisa. Ustaz saya mengatakan, La ta'atul makhluk. Ima asya zinkholi. Nah. Tidak bisa. Baca dan ini. Baca hadis ini. Baik. Nasihati. Supaya meninggalkan maksiat ini. Baik. Demikian pula dalam perkara ini. Ya. Perintah untuk melakukan kesyirikan. Bahkan di sini dipaksa. Jahadaka. Memaksamu. Sudah dalam bentuk al-mujahada. Ya. Paksaan. Nah. Jangan taat. Meskipun keduanya adalah orang yang sangat berjasa kepadamu. Bapak Ibu. Yang kita diperintahkan untuk berwanita yang berbakti. Bahkan Allah Azza wa Jalla memposisikan posisi kedua orang tua. Ya, setelah penunaian hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa yang dikenal. Yang disebutkan oleh ulama. Ayatul Shukuk al-Asyarah. Ayat yang menyebutkan 10 hak. Allah memposisikan hak kedua orang tua setelah posisi Allah Azza wa Jalla. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setelahnya. Wa bil walidaini ihsana. Hak kedua orang tua. Pun demikian tidak boleh ditaati. Dalam hal yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kesyirikan adalah kemaksiatan yang paling besar. Fala tusyrikuma. Nah, jangan kamu mentaati keduanya dalam perintah ini. Melakukan kesyirikan. Baik, bagaimana dengan perkara-perkara yang lainnya? Qala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah dengan keduanya. Perlakukan keduanya. Dua orang tua di dunia ma'rufan dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Nah, padahal dalam perkara-perkara yang lainnya itu bukan kemaksiatan. Maka ini perintah. Perlakukan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Orang tua kita musyrik. Bapak kita musyrik. Ibu kita musyrikah. Keduanya memerintahkan kepada kesyirikan jelas tadi. Kita tidak boleh mentaatinya. Dalam urusan-urusan yang lain yang bersifat duniawi, ya, kita taati. Orang tua kita menyuruh sesuatu, ya, dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, kita penuhi. Ya. Nah, apalagi kalau keduanya sudah lanjut usia, tidak bisa lagi bekerja. Kita selaku anak, ya, jika mampu menafkahi keduanya dalam keadaan keduanya sangat membutuhkan, maka wajib kita untuk menafkahinya. Wajib menafkahi orang tua. Nah, baik. Ya, perlakukan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf. Yaitu yang ma'ruf menurut syariat. Ya, dalam hal tutur kata, nah, yang sopan. Ya. Wala taqul lahumā ufū wala tanharhumā. Jangan katakan kepada keduanya uff. Ya. Uff ini ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang tidak kita senai. Nah. Ya. Ini paling rendah. Mengatakan uff saja tidak boleh. Apalagi yang lebih dari itu, kan begitu. Nah, wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Ini masih banyak ya, anak-anak di zaman kita sekarang ini tidak menjalankan ayat ini. Nah, menghardik kedua orang tua sesuatu yang biasa kita dapat. Ya. Nah, khususnya di kalangan orang-orang awam yang tidak mengenal agama. Menghardik kedua orang tua. Thalabah yang sudah belajar, sudah tahu ilmunya, jika masih menghardik kedua orang tuanya, apa yang didapatkan dosanya lebih besar daripada orang-orang awam yang jahil. Mereka yang menghardik kedua orang tua karena jahil berdosa. Antum yang sudah tahu ilmunya dosanya lebih besar. Perhatikan yang baik-baik. Jadi tidak ada lagi thalabah yang menghardik kedua orang tuanya. Demi itu, antum sekarang di sini dididik untuk menjadi orang-orang yang soleh, anak-anak ya, dzurriyyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Ya, kalau masih ada yang menghardik kedua orang tuanya, dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wala tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Ucapan yang memiliki konotasi yang memuliakan. Jangan kamu. Ah, ibu kamu. Ah, bapakku kamu. Ya. Iko. Ini kalau orang rambut bisnis. Ada enggak? Masih ada enggak di sini? Ya. Nah. Enggak boleh. Ini tidak ada pemuliaan. Ya, kita dan begitu. Nah, memuliakan Anda dan seterusnya. Nah, jangan mengangkat suara di atas suara orang tua. Ya. Bapaknya marah, ibunya marah. Lebih keras lagi dia membantah. Membantah kedua orang tua. Nah. Ini semua bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Soal apa? Tidak ada lagi yang begitu. Baik. Dan cara yang ma'ruf. Ya, itu tadi dalam hal ucapan, dalam hal na'am perbuatan waqif lahumma janahadzul limin rahmah. Ya, tawadhu di hadapan kedua orang tua. Jangan sombong, mentang-mentang ente talib ilmu. Ya. Sok mengajari kedua orang tuanya. Asap api itu salah. Ya. Kalau salah itu mestinya begini, begini dan begini. Jangan terkesan menggurui orang tua. Ya. Kalau kita punya ilmu, kalau yang kita punya harta yang berlebih, lebih banyak, ya lebih kaya misalnya dari orang tuanya, ya tetap rendah hati. Nah, jangan sombong. Waktu lahuma jana hubbun tawadhu. Baik. Nah, perlakukan keduanya di dunia dengan cara mau. Itu tadi, dari sisi ucapan dan dari sisi perbuatan. Nah, termasuk di antara ya memperlakukan orang tua dengan cara ma'ruf pula adalah mendoakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ya, ucapkan, doakan mereka. Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, baik. Doa ini tidak khusus ketika orang tua kita sudah meninggal, tidak. Ketika mereka masih hidup. Allahumma shalli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kalau apa harus membiasakan ini dari kecil. Ya. Nah. Mungkin kalau kita ingin ya mendata, melakukan pendataan thalaba siapa yang sudah membaca doa ini, wallahu alam berapa persen di antara antum yang membaca doa ini dalam salat-salat mereka, dalam sujud-sujudnya. Ya, di tempat-tempat yang mustajabah, bainal azan wal iqamah. Di sepertinya malam terakhir ada tidak yang membaca doa ini? Tidak ada satu persatu. Anda yakin tidak sampai 100%. Ya, ulah batu kon. Nah, insya Allah tidak sampai 100%. Karena terkadang bisa lalai. Makanya butuh untuk selalu diingat. Antum apa doanya? Bilang doanya. Kok ngantuk? Apa doanya? Baca tidak kalau sedang sujud dalam sholat, pernah baca doa enggak? Doakan orang tuanya. Apa doanya? Hah? Mau ngantuk gak tidur siang? Gak tidur siang? Baca doa enggak? Untuk orang tuanya, baca enggak? Dibaca? Enggak. Jujur, baca enggak? Jangan lupa orang tuanya, abinya, umiknya. Ya, sudah berjuang. Menyekolahkan antum. Antum enak-enak, tidak perlu kerja. Taunya, ya, SPP sudah dibayar. Kiriman lancar, uang jajan lancar. Ya, antum enggak pusing kan? Bagaimana cara mendapatkan uang? Nah, pusing bagaimana cara menghabiskan yang mungkin. Hah, apalagi yang dompetnya tebal. Punya ATM sendiri. Masya Allah. Ya. Sebagian dari kaum muzawijin antum kalah kan. Sebagian mereka tidak punya ATM. Antum masya Allah dibuatkan rekening khusus. Masya Allah. Hatiannya orang tua kepada kita. Nah, doakan mereka. Ya. Sekarang antum bisanya mendoakan doa. Belum bisa berbakti dengan cara-cara yang lain, maka. Nah, doakan. Baik. Itu tadi, ya. Nah. Wasahibahuma fid dunya ma'rufan. Lakukan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّهِ هَذَا هُوَ شَهِيدٌ. Dan ikutilah jalan orang-orang yang أَنَابَ إِلَيَّهِ, orang-orang yang kembali kepada aku, senantiasa rujuk, bertaubat kepada aku. Yaitu para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa anaba wa yunibu ila Allah, kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, perintah untuk kita mengikuti jalannya mereka. Menunjukkan apa? Wajibnya menempuh manhaj salaf. Tariqatus salaf. Allah merintahkan. Wattabi' dan ikutilah perintah. Fi'il amr ini perintah. Ikuti apa? Sabila man anaba ilayya. Jalannya orang-orang yang anaba ilayya, yang kembali kepada aku, bertaubat kepada aku. Disifati dengan munib. Munib, orang yang taib, yang bertaubat, selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian ya, ilayya kepada kula marji'ukum, marji' kalian, tempat kembali kalian. Ya, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Kemudian dikembalikan mereka ila Allah, kepada Allah maulahumul haqq. Maula mereka yang hak. Maulana. Siapa maulana? Allah Subhanahu wa taala maulana. Dialah penolong kita yang sebenarnya. Maulahumul haq. Nah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan kukabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dahulu kalian amalkan. Nah, ya, artinya di sini ada tambi'i bahwasanya setiap amalan kita nanti akan dihitam oleh Allah Azza wa Jalla. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jika itu kebaikan, maka kita akan mendapat balasan berupa kebaikan pula. Jika kejelekan, maka kejelekan pula. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadha min al-fiqh ad-daqiq. Ya. Wa hadha ini perkataan siapa? Al-Musannif hafizahullah, Syekh Abdullah. Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim. Nah, kalimat sisipan ini jumlah isyaradiyah namanya. Ini perkataan siapa? Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim. Wa hadha min al-fiqh ad-daqiq. Dan ini termasuk di antara fikih, ya, yang sangat tajam dari Ibnu Al-Qayyim. Ucapan yang akan kita dengar ini menunjukkan apa? Fikihnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fikih yang sangat tajam. Bagaimana beliau bisa menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat tentang wajibnya bermanhaj salaf. وَمَا يُلَقَّهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, dan tidak ada yang mendapatkan, ya, tidak ada yang bisa mendapatkan visi yang tajam itu kecuali orang-orang yang sabar. Kata Syekh Abdullah Habibullah. Apa perkataan Imam Ibnu Qayyim? Qala kullu sahabati muhibun ila Allah Ta'ala. Setiap sahabat adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Fayajibu istiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalannya. Nah, wattabi' sabila man anaba ilayya. Setiap sahabat sifatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, munibun ila Allah, adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sirah para sahabat. Ya. Sebagian mereka, bahkan mayoritas, ya, mayoritas sahabat dahulunya berada di zaman jahiliyah, mayoritas di bawah sahabat, di antaranya Umar Bagaimana permusuhan Umar di awal Islam, permusuhannya terhadap Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengadukirahkan ya hidayah kepada beliau, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan juga asar-asar dari mereka yang menunjukkan setiap kali mereka melakukan kesalahan, mereka senantiasa rujur kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka wajib mengikuti jalan mereka. Wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadihi wa i'tiqadatihi min asbar sabilihi. Maka wajib mengikuti mereka, mengikuti ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan i'tiqad mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Nah, di sini ada harokatnya di harokat kasraman. Min ajbari sabilihi, termasuk diantara jalan para sahabat ya yang paling besar. Nah, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan i'tiqad yang mereka yakini. Baik, sekarang kalau ada yang bertanya, apa dalil bahwasanya para sahabat itu semua sahabat? Ya, karena beliau mengatakan apa kullu sahabat. Lafaz kull yadullu ala al-ummi, seluruh, semua sahabat. Sifatnya adalah kembali kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya kata Asy-Syaikh, wa dalilu ala annahum nibuun. Dalil bahwasanya mereka para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Qad hadahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Jadi ketika mereka mendapatkan hidayah kepada Islam, mendapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menempuh Islam, memeluk agama Islam, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa inabah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ciri orang yang inabah itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah. Dan para sahabat adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam, di awal Islam, dan muhajirin awal ansar. Berarti mereka mendapatkan hidayah. Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, "Wa yahdi ilaihi may yunib." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, yahdi ilaihi, menunjuki kepadanya, yaitu kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, may yunib, orang-orang yang yunib. Munib. Orang yang senantiasa rujuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya. Ini dalil bahwasanya mereka adalah orang-orang yang inabah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah memberikan mereka hidayah masuk Islam. Di awal Islam, dan ma'ruf bagaimana perjuangan mereka. Nah, di antara mereka ada yang harus ya barakallahu fikum meninggalkan keluarganya demi masuk ke dalam Islam, bahkan sampai menjadikan bapaknya sendiri sebagai musuhnya. Nah, perhatikan hidayah yang mereka dapatkan. La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddu man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum ila akhiril ayat. Perhatikan ya, di antara mereka ada yang menjadikan anaknya sebagai musuhnya. Allah Muhabibah. Muhabibah ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan bapaknya. Tahu bapaknya? Abu Sufyan. Nah, hati mereka betul-betul murni. Ya. Mendapatkan hidayah. Mungkin di antara kita ada yang sulit, sulit meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya demi mengejar bayang-bayang hidayah. Demi menggapai hidayah. Nah, baik, maka dari gambaran ini kita mengetahui bagaimana sahabat adalah orang-orang yang, para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah menunjuki ya mereka kepada hidayahnya, kepada Islam, melainkan karena mereka adalah orang-orang yang inabah kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa yahdi ilaihi man yunib, Allah memberikan hidayah menuju jalannya orang-orang yang inabah kepada. Berarti mereka adalah orang-orang yang inabah, karena mereka telah mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Nah, baik, coba selesai dari ayat yang pertama ini. Baik, ayat 15 dari surat Luqman dihafalkan ya. Temuan berikutnya, kalau pas jadwal ana wajib menyetorkan ayat ini. Kalau ditanya, kamu apa? Saya salafi. Apa dalilnya? Bingung, enggak tahu saya. Oke, talib ilmu. Saya salafi. Apa dalilnya? Manhaj salaf. Salah nanti yang sama jemaah tabligh. Jemaah tabligh, apa dalilnya kurus? Langsung mereka, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Tak perlu lagi masuk. Hafal mana sih mereka? Karena cuma itu saja yang selalu diulang. Baik. Ya, harus hafal. Dalil yang kedua, surat Yusuf. Ayat 108. Qala hafizahullah as-sani qawluhu ta'ala. Qul, katakanlah. Katakanlah. Wahai Muhammad. Khitab li Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Apa jalan Nabi alaihi salatu wasallam? Ad'u ila Allah. Mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Dakwah. Nah. Maka barang siapa yang menempuh ya tugas yang mulia ini, yaitu berdakwah, berarti dia telah menempuh jalannya para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Tugas yang mulia. Wadhifatu al-anbiya war rusul. Dakwah adalah tugasnya para nabi dan rasul. Nah, mengajak kepada Allah. Dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengajak kepada dirinya sendiri. Nah, bedakan mengajak kepada Allah dengan mengajak kepada diri. Ya. Jika ada seseorang berdakwah mengajak kepada Allah, secara zahir dia berdakwah mengajak kepada Allah, tapi ketika dakwanya tidak diterima, nah dia berputus asa. Ya. Ketika dakwanya barakallahu fikum kurang diminati, dia mundur dari dakwah. Maka ini niat dia mengajak kepada Allah butuh untuk diintrospeksi. Karena orang yang mengajak kepada Allah dia tidak mengajak kepada dirinya. Banyak atau tidak pengikutnya, diminati atau tidak dakwanya, terus mengajak kepada Allah, karena dia mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Nah, baik. Ya, jangan seperti pedagang. Ketika berdagang, ya, dagangannya sepi, kurang laku, belum tiga. Nah, ya, dai tak begitu, dai terus. Ya, karena dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan mengajak kepada diri. Dan ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata, inilah jalan itu. Apa itu? Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah. Dan orang yang mengajak kepada Allah tidak sembarangan, butuh modal, ilmu, ya, butuh ilmu. Nah, butuh ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya meletakkan sebuah bab apa? Babu apa? Al-ilm qabla al-qawli wal amal. Nah, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, berilmu dulu. Ya. Ala basirah, di atas basirah. Di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah. Wa ma ana, tidaklah saya termasuk di antara orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Wajhul dilalah, wajhul istidlal. Itu pendalilan dari ayat ini, ayat 108 dari surat Yusuf. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba' ar-rusul, anna man ittaba' ar-rasul, Allah mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang mengikuti rasul, yad'u ila Allah, maka dia mengajak kepada Allah. Wa man da'a ila Allah 'ala basiratin wajabat bi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada Allah di atas basirah, maka wajib untuk diikuti. Ini. Ya. Pengikut Rasul itu, perhatikan ini, pengikut Rasul itu sifatnya mengajak kepada Allah, berdakwah. Nah, berdakwah semuanya. Ya. Selama dia mengaku pengikut Rasul, maka wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Jadi keliru kalau kita menyangka bahwasanya tugas dakwah itu hanya ada di pundak para muballigh, para masyayikh, para asatid, para mudarris. Semuanya memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada Allah. Karena ini sifat pengikut Rasul, berdakwah kepada Allah. Nah, kullun biqadri isti'atih, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ya. Masyaikh jelas sesuai dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Mubaligh juga jelas sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Thullabul ilm demikian pula. Tapi bagaimana dengan ikhwah, sibuk dengan kerja, ya. Na'am, ta'lim misalkan, ya, hanya ta'lim umum saja. Baik, sesuai dengan kemampuan. Dakwah itu, ya, cakupannya luas. Kita bisa berdakwah di ruang lingkup keluarga kita. Kita dakwah istri kita. Istri kita masih ada kekurangan dalam hal melakukan yang wajib. Ya, keluar rumah, ya, keluar rumah, misalkan keluar rumah, ya, jarang pakai kos tangan. Dakwah. Itu berdakwah. Nah, tegur istrinya kalau keluar rumah itu pakai kos tangan. Apa hukumnya pakai kos tangan bagi perempuan keluar rumah? Tidak ada di kita. Apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena tangan adalah aurat. Tangan perempuan adalah aurat. Menurut pendapat yang benar. Kebanyakan masyarakat kita kan memahami apa? Kecuali wajah dan telapak tangan. Yang benar apa? Semuanya aurat. Al-mar'atu aurat, kata Nabi Rasulullah. Al-mar'atu aurat. Wanita itu aurat. Semuanya. Jelas hadisnya. Wanita itu apa? Aurat. Semuanya. Semua bagian tubuhnya aurat. Harus ditutup. Nah. Ya. Baik. Dia mampu mendakwai istrinya dengan dakwah. Anak-anaknya didakwahi. Ya. Nah. Anak-anaknya misalkan. Ya. Masih sering keluyuran. Mengganggu tetangga. Siang bolong. Ya. Ini anak-anak TA ini. Tambi. Nah. Imba bin Nasihah. Dinun Nasihah. Ya. Talibul thullabul ilm. Santri Masya Allah. Kondusif mereka. Waktu istirahat. Masya Allah. Anak-anak kampung. Ya. Pergi cari burung di sana. Nah. Ya, bikin perangkap burung misalkan atau perang-perangan di mana. Nah, tidak sedikit di antara mereka ada yang mengganggu tetangga. Ya, main ketape. Ya. Batu jatuh di atap rumah warga. Lihat teman-teman. Dakwahi anaknya. Nah, ya, anaknya dia bisa mendakwahi anaknya, dakwahi anaknya. Yang bisa dia dakwahi anaknya itu, dakwahi mereka. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah, kalau dakwah ya berjalan dari atau dalam lingkup yang terkecil, ya kita memulainya, maka dakwah itu akan tersebar ya dalam lingkup yang lebih besar. Nah, demikian seharusnya. Nah, perhatikan di sini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'akhbaru subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul yad'u ila Allah. Ya, sifat orang yang ittiba mengikuti Rasul itu dakwah kepada Allah. Itu tadi ya. Jadi cakupannya luas. Jangan ya barakallahu fiik, sisi pandangnya itu sempit. Perspektif kita jangan sempit. Ya, harus luas, cakupannya luas. Nah, baik dimulai dari ya keluarga dulu, ya kemudian RT, RW, ya kelurahan, masyarakat, masya Allah, bangsa dan negara. Nah, wa man da'a ila Allah 'ala basiratin wajaba ittiba'u, dan barang siapa yang mengajak kepada Allah di atas ilmu wajib untuk diikuti. Perhatikan di sini, yang wajib untuk diikuti adalah orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu. Adapun yang mengajak kepada Allah di atas kejahilan, jangan diikuti. Nah, ya tidak ilmiah, jangan diikuti. Yang ada apa? Fanatik, ta'assub, jangan diikuti. Ikuti yang sifatnya ilmiah, ala basirah. Wajib untuk diikuti. Nah, liqauli ta'ala fima hakahu anil jin, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fima hakahu anil jin, ya, dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang jin, wa radiyahu, dan Allah meridainya, qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi ya qaumana. Ini jin ya kembali kepada kaumnya, menyeru mereka, mengatakan wahai kaum, yakni dari kalangan jin, penuhilah da'i Allah, hendaknya kalian mengijabahi da'inya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam diutus kepada seluruh umat, bahkan bangsa jin juga tidak luput. Bangsa jin dan manusia. Ilah taqalain. Nah. Wa aminu bihi, dan hendaknya kalian beriman kepadanya. Surat Al-Ahqaf ayat 31. Ayat ini menunjukkan kepada kita apa? Wajibnya mengikuti seorang da'i yang mengajak kepada Allah di atas basirah. Wa li'anna man da'a ila Allah ala basiratin faqad da'a ila al-haqqi 'aliman bih. Demikian pula alasan yang kedua, orang yang mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, maka sungguh dia telah mengajak kepada al-haq. 'Aliman bihi, dalam keadaan dia berilmu tentangnya. Wa du'a'u ila ahkamillahi du'a'un ila Allah. Dan doa ajakan kepada hukum-hukum Allah merupakan ajakan kepada Allah. Li'annahu du'a'un ila ta'atihi fima amara wa naha. Karena itu adalah ajakan kepada taat kepada Allah dalam hal apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka wajib untuk diikuti. Karena hakikatnya dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdosa bagi kita jika tidak mengikuti seruan orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu. Hukumnya berdosa. Kita diajak untuk melakukan sebuah yang ma'ruf. Dan yang mengajak kita ilmiah. Menyampaikannya dengan ilmu. Wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Jika kita menyelisihinya, maka berarti kita telah melakukan sebuah dosa. Fasahabatu radhiyallahu anhu qadittaba'ur rasulah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, telah mengikuti al-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib mengikuti mereka para sahabat. Idza da'u ila Allah, jika mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pendalilan ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti berdakwah kepada Allah. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu wajib untuk diikuti. Sementara sahabat adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam metode dakwahnya di atas ilmu. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti sahabat. Berarti wajib bagi kita untuk bermanhaj salaf. Paham ini? Wajib bagi kita untuk mengikuti salaf. Dan wajib bagi kita untuk menisbatkan diri kepada salaf. Berdasarkan ayat ini, karena mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada al-haq di atas ilmu. Sehingga wajib untuk diikuti. Menunjukkan kepada kita wajib untuk mengikuti salaf. Dan menisbatkan diri kepada salaf dari sisi dakwah. Iya. Kalau ayat 15 dalam surah Luqman tadi dari sisi apa? Sifat mereka apa? Inabah. Nah, coba antum perhatikan. Ayat yang pertama tadi dari sisi sifat mereka apa? Munib, inabah kepada Allah. Ayat yang kedua dari sisi sifat mereka berdakwah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari dua tinjauan ini maka wajib mengikuti mereka. Wajib menisbatkan diri kepada jalan mereka. Tariqah. Nah, ini dua ayat yang sempat kita baca untuk pertemuan kali ini. Masih ada dua ayat lagi. Nah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan diingat, tugas antum menghafalkan dua ayat ini. Luqman ayat 15, kemudian Yusuf ayat 100, berapa tadi? Ayat 108. Nah, 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108. 108.